Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmat dan kasih sayang Allah, akhir-akhir ini kita bisa menyaksikan gimana fenomena yang mungkin gak pernah kebayang oleh kita beberapa tahun yang lalu tentang fenomena masjid diramaikan oleh anak-anak muda. Jadi kalau tahun 1928 pemuda pernah melakukan sebuah gebrakan menyongsong kemerdekaan Indonesia, sekitar beberapa belas tahun kemudian Indonesia pun memproklamirkan kemerdekaannya. Jadi awalnya diinisiatifin oleh anak muda, terus baru lahir negara Indonesia. Kalau yang saya tahu, kata para ahli sejarah tuh, Sumpah Pemuda adalah momen lahirnya bangsa Indonesia, sedangkan 17 Agustus 45 adalah momen lahirnya negara Indonesia. Jadi bangsanya dulu baru negara. Nah, kalau tahun 28 ada gebrakan anak muda dengan sebuah kongres yang kemudian puncaknya adalah Sumpah Pemuda. Tahun 2017-2018, maka kita melihat sebuah fenomena yang luar biasa juga yang terjadi kepada anak muda, di mana anak-anak muda alhamdulillah sekarang terbukti bisa banget memakmurkan masjid lebih daripada orang-orang tua mereka, lebih ramai daripada majelis taklim ibu-ibu. Saya ini sebagai ustaz, katanya juga ya. Tahun 2007 sampai 2014, udah nikah sih waktu itu emang. Dulu tuh pengalaman saya kalau misalnya ada acara sebutlah remaja masjid, PHBI, diadain sama remaja masjid, itu bisa dijamin bakalan sepi. Kalau ada tabligh akbar dengan segmen anak muda, sepi pasti. Kalaupun rame, pasti yang datangnya emak-emak, pasti itu. Pasti yang datangnya adalah orang tua anak muda itu, dan anak mudanya jarang ke masjid dulu. Mungkin teman-teman di sini udah ada nih, cuman beda-beda masjidnya. Ada masjidnya di Jalan Braga, ya, ada beda-beda. Artinya dulu susah banget ngumpulin anak muda ke masjid. Hampir semua masjid komplain, gimana ya Ustadz biar anak-anak remaja ini mau ke masjid? Gimana ya biar pemuda-pemuda remaja masjid ini bisa bergerak ramai dan seterusnya dan seterusnya. Seolah-olah itu harapan yang gak mungkin terwujud. Jadi kayak wish gitu, sesuatu yang gak bakalan bisa, tapi masih berharap. Alhamdulillah dengan nikmat dari Allah, Allah yang menjadikan segala sesuatu siang, malam dan seterusnya, sesuatu yang dulu menjadi mimpi sekarang menjadi kenyataan, bahkan jadi makin pede nih, jadi sebuah fenomena. Masjid-masjid ramai dengan anak muda, taklim-taklim ramai dengan anak muda, sharing tentang ilmu agama ramai dengan anak muda. Bahkan bisa dibilang sama nih dengan tempat-tempat yang lain, tempat main, walaupun itu juga sesuatu yang positif, tempat untuk berhibur. Tetapi maksudnya yang dulu sepi sekarang bisa ramai. Dan ini kita syukuri teman-teman, karena ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya gak kegeeran nih, mudah-mudahan salah satu pionirnya adalah kota Bandung. Salah satu pionirnya nih. Kalau saya bilang satu-satunya ntar marah dengan yang lain. Salah satunya adalah kota Bandung. Kemudian jadi kayak tren yang diikuti oleh teman-teman kita di seluruh Indonesia. Bahkan di beberapa kota di luar negeri. Ini harus kita syukuri. Momentum Sumpah Pemuda ini kita terjemahkan dengan makna kekitaan, kayak tadi Contohnya berani sumpah depan mertua. Itu terjemah, bebas lah mau terjemahin gimana aja ya, selama positif. Sumpah aku masih jomblo misalnya. Ini terjemahan-terjemahan yang luar biasa, kreatif. Alhamdulillah sekarang kita bisa dapat nikmat, bisa bareng-bareng di masjid. Ini nikmat dari Allah. Terus yang kedua, saya pengen ngucapin again, makasih banyak, jazakumullah khairu jazak buat semua teman-teman yang udah istiqomah ngeramain masjid, itikaf, taklim, sholat dan seterusnya. Mudah-mudahan syiar, kalau kita gak bisa berdakwah dengan lisan, minimal kita berdakwah dengan sunnah. Arti sunnah di sini dengan penampilan. Sunnah itu bukan cuma sunnah Nabi ya. Sunnah juga berarti dengan hal, dengan keadaan kita. Bahasa lainnya syiar. Karena ramainya anak muda di masjid itu tetap bisa ngasih semacam semangat dan motivasi buat orang lain. Oh ternyata ngaji itu sekarang agak kekinian ya gitu. Gak takut ngaji itu kesannya kayak kurang gaul, ngaji itu kayaknya kaku, ngaji itu apa. Ternyata alhamdulillah bisa kekinian juga dan bisa zaman now lah ngaji teh. Bisa jadi salah satu fenomena anak muda zaman now. Karena tema-temanya juga zaman now banget kan. Tema J, tema tentang status. Tadi MC-MC tadi udah kepedean banget ya. Dulu gak kayak gitu, dia sejak nikah sebulan yang lalu udah mulai agak berubah. Kurang empati sama kita-kita nih. Tapi saya alhamdulillah walaupun nikahnya udah lama, masih empati kok, masih suka ngebully kan. Teman-teman yang dirahmati Allah, dari sekian banyak jawaban tentang kuis tadi, lagian itu mah bukan mencari jawaban yang benar, hanya mencari inspirasi. Karena kehabisan ide nih apa nih, ya udah deh cari inspirasi aja dari teman-teman. Semuanya benar, cuman kalau yang lagi saya bahas sama Inong waktu itu, kita lagi ngebahas gimana ya caranya ngejadiin masjid sebagai salah satu youth space. Kita pengen di Bandung ini ada namanya youth space berbasis masjid. Artinya anak muda tuh kalau mau nongkrong di masjid, anak muda tuh kalau mau main di masjid, anak muda tuh kalau mau dapat wifi gratis di masjid, mau ngecas handphone di masjid. Jadi masjid itu youthable, menyediakan banyak kebutuhan anak muda. Mau selfie di masjid ada spot selfie. Bahkan bisa dibilang tematik, tema Korea, Timur Tengah udah pasti lah ya, Korea, tinggal disesuaikan Korea berjilbab misalnya. Jadi masjid itu lebih youthable, lebih memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak muda. Termasuk nanti mungkin di masjid ada meja jodoh. Jadi siapa yang pengen mencari pasangannya, jangan kepoin Instagram dulu, kepoin masjid. Lo masih sendiri ke masjid deh, gitu. Bukan, lo jangan ke masjid, ntar sendiri terus. Bukan, sebaliknya. Karena terlalu asik beribadah, jadi gak mikirin nikah kan? Gak, sekarang gara-gara ke masjid jadi pengen nikah. Kenapa sih kamu jadi pengen nikah gitu? Sering ke masjid. Nah itu berarti masjid benar-benar menyediakan kebutuhan anak muda. Lagi ngomongin itu, gimana masjid itu menyediakan fasilitas main. Segala macam, panjat dinding lah. Terus basket. Apalagi kalau bola kayaknya agak kegedean ya. Futsal lah minimal, skate, BMX. Parkour yang mungkin kalau parkour BMX care ini masih satu karakter. Apa aja lah termasuk bela diri, bela pasangan. Bela diri udah gak zaman sekarang, bela pasangan. Itu yang lagi kita omongin pas lagi di Loop Station. Udah ya, segitu doang, gak penting sih. Nah, malam ini saya pengen bahas tentang salah satu mungkin hikmah yang bisa kita ambil dari momentum sumpah pemuda. Dan karena saya lagi ngebahasnya dalam momen taklim, maka akan coba dikaitkan dengan versi sejarah Islam. Walaupun sejarah bangsa kita tidak berbenturan dengan sejarah Islam, sehingga tidak perlu dibentur-benturin. Oh, sejarah Islam enggak ada hubungannya dengan Indonesia. Ada tetap Islam, Indonesia, atau agama apapun yang diakui di Indonesia, tetap selalu ada kait mengait dengan sejarah bangsa ini, termasuk agama Islam. Nah, kita akan bahas apa sih yang bisa kita ambil pelajaran dari Sumpah Pemuda dari angle Al-Qur'an, hadis, sejarah Islam, agama, dari angle syariah. Mungkin salah satu nih yang paling menonjol dari teks Sumpah Pemuda itu adalah kata bersatu. Atau kata satu. Dalam bahasa kita mungkin gampangnya persatuan lah. Itu salah satu yang paling menonjol dalam teks Sumpah Pemuda. Dari bait pertama udah ngomongin tentang persatuan. Bahasa, bangsa, tanah air dan seterusnya bersumpah untuk bersatu. Jadi menurut saya terjemahan sumpah di depan calon mertua itu terjemahan yang paling dekat dengan makna Sumpah Pemuda. Dalam satu angle ya. Kenapa? Gak mau lagi sendiri-sendiri. Gak ada lagi gelas saya, gelas kamu, tapi gelas kita. Gak ada lagi naik mobilnya sendiri-sendiri, tapi boncengan motor berdua. Kalau perlu, bawa jas hujan satu aja, jangan dua. Tapi kupluknya dua gitu ya, puncut. Maksudnya kata bersatu di dalam Sumpah Pemuda itu adalah kata kunci yang kayaknya menurut saya perlu kita angkat lagi nih. Dan alhamdulillah anak muda Bandung udah mampu menerjemahkan itu dalam realita konkret banget nih, anak muda Jawa Barat. Salah satunya kita bisa ngelihat teman-teman dari anak-anak motor, ada Briges, ada XTC, ada GBR, ada Moonrakers, mereka udah bareng nih. Kayaknya dari dulu sih udah bareng. Saya aja yang kayaknya kurang update. Tapi alhamdulillah udah bareng di masjid sekarang teh. Tetap memakai pakaiannya sendiri-sendiri. Anak Briges dengan pakaian Brigesnya, anak XTC dengan pakaian XTC-nya, udah mau bareng. Dan ke depan, kalau saya punya mimpi, pengen bareng juga antara teman-teman, anak-anak Viking, Jackmania, Aremania, dan Bonek. Amin ya. Kita ke Malang, kita ke Surabaya, kita ke Bandung, kita ke Jakarta, ini bisa bareng nih, duduk dalam satu majelis, minum kopi bareng, satu gelas berempat. Mudah-mudahan itu terwujud. Alhamdulillah teman-teman Viking sekarang udah luar biasa. Panglimanya aja udah belajar tahsin ya. Kemarin teh panglima udah belajar tahsin. Yang di bawah-bawah jadi gurunya. Guru ngajarin tahsin kepada panglimanya. Bisa kayak gitu ya. Teman-teman dari Briges juga udah banyak yang belajar ngaji di Alatif. Teman-teman XTC, Moonrakers, GBR. Ini sebuah gebrakan untuk menerjemahkan Sumpah Pemuda dalam terjemahan konkret, bukan sekedar slogan. Kalau diperingati, baca lagi teks Sumpah Pemuda itu keren, tapi kalau enggak diterjemahkan dalam realitas, dalam kegiatan-kegiatan yang konkret, kayaknya kita baru bicara slogan dan itu mudah. Jangan ngelihat loyalitas seseorang dari meneriakkan slogan. Bisa jadi orang yang paling tegas, paling keras meneriakkan Allahu Akbar atau La Ilaha Illallah, belum tentu dia yang paling loyal terhadap agama, belum tentu, walaupun itu juga sebuah kebaikan. Karena sekarang banyak banget kan yang menggunakan slogan-slogan Islam, tapi kemudian diplesetin. Bisa untuk keuntungan pribadi bisnis, kayak terakhir ada berita akun-akun yang mengatasnamakan kemanusiaan Suriah dan Palestina, tapi ternyata itu sebuah modus penipuan. Udah dapat ratusan juta tuh, kirim ke rekening ini dan seterusnya. Banyak yang posting, ternyata itu akun-akun yang bukan lembaga-lembaga sosial, tapi pakai slogan. Ada kalimat La ilaha illallah, manggilnya ahi, antum, ana dan seterusnya. Kan ini kalimat-kalimat yang kesannya kayaknya udah paling bold lah, udah bukan light lagi tuh. Ternyata gak kayak gitu. Orang belum tentu yang paling setia kepada bangsa Indonesia adalah yang paling keras meneriakkan Indonesia Raya. Walaupun itu sesuatu yang membanggakan. Coba terjemahin semua slogan-slogan itu dalam bentuk konkret. Slogan La ilaha illallah dalam bentuk konkret amal soleh. Slogan Hasbiyallah dalam bentuk konkret. Salah satu Hasbiyallah konkret apa teman-teman? Hasbunallah deh, jangan hasbiallah. Hasbiallah mah jomblo ya. Nih ya, bedanya jomblo sama yang udah nikah. Kalau jomblo ngomongnya hasbiallah. Kalau udah nikah hasbunallah. Tahu artinya? Hasbiallah cukup buat saya Allah. Kalau udah nikah cukup buat kami Allah. Beda kan? Teman-teman rata-rata hasbiyah atau hasbuna ya? Kalau saya hasbuna. Nanya panjang lagi tuh. Nah gitu ya. Maksudnya udah lama. Nah hasbunallah. Apa terjemahan konkret dari hasbiallah atau hasbunallah? Kalau ngomong kayak gitu mah gampang. Hasbiallah, hasbiallah, hasbiallah. Gampang ngomonginnya. Tapi menerjemahkannya dalam bentuk yang realitas, konkret. Salah satunya berani menikah walaupun belum punya pekerjaan. Itu hasbiallah banget tuh. Ketika ditanya, kamu mau ngasih makan apa untuk anak saya? Nasi, Pak. Sama kan ngasih makan nasi, Maya? Gimana cara ngasih makannya? Allah yang memberi makan. Calon mertuanya juga, oh kalau Allah dilibatin saya udah gak berani nolak, udah terima aja. Nah ini berarti hasbunallah nih. Terjemahan dari slogan kalimat hasbiyah atau hasbunallah. Kalau ngomongin hasbunallah doang mah gampang. Sama kayak kita bilang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi pas lewat kuburan, bulu kuduk segala merinding gitu ya. Berarti belum menerjemahkan, coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba duduk di kuburan sendiri malam Jumat Kliwon. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu ada apa suara-suara yang kayak gitu, apakah kita jadi takut atau jadi gemetar atau jadi kabur? Nah, di situ terjemahan yang paling konkret. Ini artinya membaca slogan gampang, menerjemahkannya yang susah. Dulu para pendahulu kita membaca slogan teks Sumpah Pemuda diterjemahkan dan konkretnya apa? Mereka benar-benar berjuang bersatu untuk menegakkan Indonesia merdeka. Sekarang kita terjemahin deh Sumpah Pemuda itu. Jangan cuma baca teksnya doang. Alhamdulillah teman-teman motor udah ngebuktiin tuh. Jadi kita belajar sama mereka tentang persatuan. Mereka udah ngebuktiin menghilangkan ego-ego kelompok atau pribadi demi kemaslahatan bersama, yaitu persatuan di antara anak-anak motor. Sehingga kalau dulu orang menyebutnya geng motor, mungkin sekarang udah gak perlu disebut kayak gitu karena udah jadi justru guru kita dalam belajar tentang persatuan. Oknum mah ada aja, orang Islam juga ada yang udah taat, ada yang masih belajar, ada yang cuma modus kan ya, macam-macam. Itu mah oknum. Tapi secara umum alhamdulillah ini sebuah gebrakan. Persatuan, teman-teman. Cuman yang perlu kita coba realize tentang makna persatuan, banyak orang menerjemahkan persatuan itu artinya satu tubuh. Satu tubuh. Artinya gak boleh berbeda pakaian, gak boleh berbeda nama, gak boleh berbeda kelompok. Harus jadi satu kelompok. Kayaknya kalau persatuan diterjemahkan dengan terjemahan kayak gini, susah bersatu. Gak boleh lagi pakai baju adat, susah kan? Gak boleh lagi pakai bahasa apa daerah, susah. Ternyata bersatu itu bukan cuman menghilangkan identitas kita, kemudian memakai baju yang sama putih semuanya, bukan. Yang dimaksud dengan bersatu menurut Al-Quran, satu hati. Kalau dalam bahasa iklan, one heart. Satu hati. Itulah bersatu dalam konsep Al-Quran. Nanti teman-teman bisa baca di surat Ali Imran 103. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Maka Allah mempersatukan hati kalian. Jadi Allah gak mempersatukan, oh gak boleh lagi ada istilah kabilah. Tetap aja kabilahnya dipakai. Abu Bakar dari kabilahnya Bani Taim, Umar pakai nama kabilahnya, bahkan Nabi Muhammad pakai nama kabilahnya. Orang Arab tetap mengaku sebagai orang Arab, orang Ajam mengaku sebagai orang Ajam. Cuman terus makna persatuannya apa? Hatinya yang bersatu. Jadi kalau kita pengen menerjemahkan Sumpah Pemuda dalam makna kekitaan, kita belajar satu hati kepada saudara kita. Apa makna satu hati? Makna satu hati dalam bahasa Islam adalah wahdatus syu'ur, punya perasaan yang sama. Punya perasaan yang sama. Kayak kata Nabi, Orang mukmin itu seperti satu tubuh. Satu tubuh di sini bukan berarti satu organ. Beda, satu organ sama satu tubuh. Yang kita terjemahkan selama ini itu bersatu berarti satu organ. Semuanya harus jadi tangan, gak bisa. Kalau semua jadi tangan namanya bukan tubuh kan ya. Dan gak bisa ngapa-ngapain, cuma ada tangan doang. Sepotong tangan ngapain, gak bisa kan ya. Sehelai rambut gak bisa ngapa-ngapain kan. Nah ternyata baru bisa ngapa-ngapain kalau jadi satu tubuh, bukan satu organ. Nabi mengatakan kajasadin wahid, seperti satu tubuh. Satu tubuh itu ada sekian puluh bahkan ratusan organ. Sendi kita aja ada ratusan. Terus bersatunya dari angle mana nih? Kalau satu tubuh tapi beda-beda organnya. Kata Nabi, idzhtaka udwun tada'alahu sa'irul jasad bisahri wal huma. Kalau salah satu organ tubuh itu ada yang rasa sakit, maka seluruh organ tubuh itu akan ikut merasakan as-sahru wal huma, gak bisa tidur dan panas dingin. Wihdatus syu'ur, innamal mu'minun ikhwah. Wihdatus syu'ur, satu perasaan. Artinya ta'liful qulub, hatinya yang bersatu, bukan organisasinya. Organisasinya tadi tetap namanya brigas-brigas, enggak digabung. Brigas gabung sama XTC. BX apa misalnya? BX GM. Brigas XTC Moonrakers GBR Moonrakers. Enggak perlu. Tetap aja namanya dengan nama-nama sendiri-sendiri. Viking-Viking, Jackmania-Jackmania, Bonek-Bonek, Aremania-Aremania. Terus yang bersatu di bagian mana? Bajunya gak usah disamain. Yang biru tetap biru, yang kuning tetap kuning, dan seterusnya. Terus beda, yang samanya apa? Samanya perasaan. Wahdatus syu'ur, udah sehati. Sama kalau kita dengan pasangan kita. Gimana jadi satu? Susah kan? Satu hati. Kalau udah satu hati, udah one heart, itu udah muncul yang namanya kepekaan. Sudah muncul namanya wa'yun, peka tuh. Duh kenapa saya gak tenang ya? Soalnya dia lagi ada masalah. Wah satu hati nih. Jadi sebelum satu tubuh, satu hati dulu. Karena kalau gak satu hati, gak bisa ngapa-ngapain. Sehingga dakwah, salah satu misi dakwah itu adalah fannun lita'li fil qulub. Itu definisi dakwah. Seni membujuk hati. Sehingga dalam konsep dakwah Islam, la ikraha fiddin. Gak boleh maksa. Gak boleh maksa. Kita gak boleh maksa orang masuk Islam dengan cara gini. Ada teman kita non muslim sakit, udah gitu gak mampu berobat. Terus kita bilang sama dia, gue bantu aja deh lo untuk berobat ke rumah sakit, semua biaya gue yang tanggung, tapi syaratnya lo masuk Islam ya. Itu namanya ikroh, gak boleh dalam agama. Itu namanya ikroh, memaksakan orang masuk Islam itu gak boleh. Terus gimana dong caranya? Ya udah bantu mah bantu aja. Kalau mau ngajak dia masuk Islam gak boleh pakai syarat. Misalnya habis kita bantu, dia udah sehat, bukan hutang, udah kita ikhlasin, kapan-kapan ketika udah normal, kita ajak pelan-pelan, kita mungkin bisa diskusi tentang agama, kita bisa tunjukkan akhlak Islam. Dia masuk Islam karena kerelaan hatinya, itu baru namanya dakwah. Tapi kalau kita bilang, kalau lo gak masuk Islam, lo masuk neraka lo, habis lo, dimakan sama malaikat. Enggak. Bukan begitu cara berdakwah. Makanya dalam Islam dakwah Nabi itu selalu diawali dengan kalimat basyiron wa nadhiron. Basyiron artinya berita gembira, nadhiron peringatan. Enggak pernah nadhiron wa basyiron. Pasti basyiron dulu baru nadhiron. Yang menggembirakan, yang menyenangkan. Jadi yang diomongin itu yang seru-seru, yang asik-asik. Dan bukan bukan modus, emang benar. Islam itu banyak hal-hal yang nyaman, banyak hal-hal yang indah. Artinya hatinya yang dibujuk, ta'liful qulub. Sehingga orang yang sedang dibujuk hatinya dalam konsep fikih dikenal dengan istilah mu'allaf. Mu'allaf itu bukan orang baru masuk Islam teman-teman. Itu mah terjemahan Indonesia banget lah. Di Indonesia kan mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam. Padahal dia udah masuk Islam 10 tahun yang lalu masih disebut dia itu mu'allaf loh. Bukan itu arti mu'allaf. Mu'allaf itu orang yang lagi dibujuk hatinya supaya mau berhijrah, supaya mau masuk Islam. Jangan-jangan kita mu'alaf. Kenapa ke masjid? Soalnya tadi ada pembagian sembako. Mu'alaf. Kenapa ke masjid? Habis baterai. Mu'alaf. Kenapa ke masjid? Ada yang lagi dikecengin. Mu'alaf tuh. Ya, kenapa hatinya masih dibujuk untuk mau beramal soleh. Tapi yang udah ke masjid dengan kesadaran, yang udah senang bantu orang lain tanpa ada modus apapun, itu bukan mu'alaf. Orang yang masuk Islam taat sama Allah dengan kesadarannya bukan mu'alaf, muslim. Walaupun baru sedetik dia masuk Islam, sehari, sejam, tetap aja muslim. Tidak ada bedanya dia dengan kita yang Islamnya dari sejak lahir, gak ada. Sehingga di sini kita coba renungkan teman-teman. Oh, berarti bersatu itu adalah bersatunya hati. Sehingga gara-gara kita paham ini, jangan sampai kita menuduh orang lain berpecah belah, menuduh orang lain gak mau bersatu hanya gara-gara gak mau satu organisasi. Wah, anti persatuan nih, gara-gara gak mau barengan dalam satu organisasi. Belum tentu. Selama dia tetap mencintai kita, empati, respect sama kita, maka itu persatuan. Walaupun organisasinya bisa beda-beda. Kenapa bisa berbeda? Karena persepsinya berbeda. Kalau perasaan, kalau pikiran susah disatuin. Tapi kalau perasaan bisa. Pikiran susah. Dimanapun saling mencintai, tetap aja persepsinya kadang-kadang beda. Nanti coba deh kalau udah pada nikah. Teman-teman jangan memaksa, istri itu harus sefaham sama suami. Susah. Toh Nabi juga dengan istri beliau yang pada soleha, gak harus selalu sama pemikirannya. Nabi, menurut Nabi kayak gini, menurut istrinya kayak gitu. Tapi kalau satu perasaan, bisa banget. Sehingga kata Allah, fa'allafa baina qulubikum, maka Allah menyatukan perasaan kalian. Menyatukan hati kalian. Dan kalau kita baca lagi di dalam surat Al-Kahfi, ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang anak muda yang melakukan sebuah gebrakan di Yordania, yang awalnya masyarakatnya itu jahiliyah, banyak kezaliman, yang kaya menindas yang miskin, yang kuat menzalimi yang lemah, muncullah sekelompok kecil anak muda, lagi-lagi anak muda nih. Apa bahasa Allah? Wa rabatna ala qulubihim, maka kami pun mengikat hati mereka. Bukan kami satukan mereka dalam satu organisasi, bukan. Wa rabatna ala qulubihim, kami pun mengikat hati mereka. Sehingga gara-gara sudah terikat hatinya, rabitatul qulub, makanya ada juga istilahnya dalam dakwah itu doa rabitah. Doa meminta supaya diikatkan hati. Kalau hatinya udah terikat, hatinya udah terbujuk, hatinya udah nyatu, yang lain mah gampang. Sehingga yang perlu kita terjemahkan secara konkret dari teks pemuda, sumpah pemuda adalah teman-teman, jaga hati teman kita. Jaga perasaan teman kita. Empati, respect, faham tentang apa yang membuat orang lain tersinggung, sakit hati. Dalam segala urusan, termasuk lewat sosmed, dalam bergaul, ketemu sama teman, di jalan, jaga perasaan orang lain. Itu makna dari persatuan. Karena kalau kita gak jaga perasaan orang lain, kita mau ngomongin program, ngomongin wacana, ngomongin wawasan, gagasan, ngomongin organisasi apapun, gak akan pernah bisa. Gak akan berhasil kalau hatinya udah terpecah belah. Mau dibujuk dengan apapun gak bisa kalau hatinya gak nyambung nih. Ngomongin gagasan pembangunan, ekonomi, segala macam yang rumit-rumit, yang kita juga mikirnya pusing gitu ya. Susah kalau hatinya tidak bersatu. Ngomongin tentang gimana Bandung ini menjadi kota juara gitu, kalau misalnya hati kita masih saling dengki, saling curiga, gak menghargai perasaan orang lain, susah. Gak usah jauh-jauh keluar, di dalam rumah tangga aja susah untuk bisa survive dari satu masalah kalau kita tidak bersatu hati. Udah gak ada lagi rasa sayang. Makanya Nabi SAW, salah satu misi beliau ketika hijrah ke Madinah membuat sebuah gebrakan baru adalah ta'akhi bainal muhajirin wal ansar, mempersaudarakan antara orang muhajirin dengan orang Ansar. Namanya tetap aja beda. Boleh pakai nama yang sama, muslim, boleh juga pakai nama yang berbeda, muhajirin dan Ansar. Boleh juga pakai nama kabilah, suku Aus dan suku Khazraj. Boleh juga pakai nama kabilah Quraisy. Quraisy juga terbelah-belah lagi, banyak kabilah-kabilah kecil. Boleh apapun, boleh, yang penting wahdatus syur, udah sehati ini. Sehingga ketika orang muhajirin lapar, orang Ansar rasanya juga ikut lapar. Dia ngerasain gimana rasanya lapar, ngasih makan kepada muhajirin. Ada orang muhajirin jomblo, kan Abdurrahman bin Auf hijrah dalam keadaan jomblo kan ya. Ini salah satu jomblo sukses. Pas, tapi dia hijrah dalam keadaan enggak, belum kaya tuh. Pas lagi hijrah enggak punya apa-apa, ditinggalkan semua di Mekah. Sampai di Madinah ditawarin oleh orang Ansor. Ya udah saya cariin ya cewek-cewek Ansor yang keren-keren, banyak loh. Saya punya banyak teman-teman atau keluarga yang keren-keren. Kamu mau enggak? Kata Abdurrahman, saya belum kepikiran mau nikah, saya mau kepikiran mempersiapkan mahar dulu. Ya udah enggak apa-apa, asal ambil aja setengah dari pasar saya, setengah dari tokonya dikasih kepada Abdurrahman. Kenapa bisa mudah ngasih ini, ngasih itu segala macam? Karena hatinya udah sehati. Kenapa teman-teman kita lebih memprioritaskan keluarga kita daripada orang lain yang kita gak kenal? Karena udah sehati. Makanya salah satu misi kita, kalau kita pengen menerjemahkan Sumpah Pemuda dalam makna kekinian, yuk kita sama-sama saling menjaga perasaan, menjaga hati. Yuk kita wihdatus syu'ur, satu perasaan di antara bangsa Indonesia atau anak-anak muda Indonesia. Insya Allah nanti kita lanjutkan setelah sholat isya. Barakallahu li walakum. Tadi kesimpulan dari sesi yang pertama, ketika kita ngomongin tentang Sumpah Pemuda, salah satu warisan Sumpah Pemuda yang harus kita jaga dengan baik itu adalah warisan persatuan. Dari persatuan yang diawali dengan Sumpah Pemuda itulah akhirnya bangsa Indonesia itu bangkit, dan puncaknya kemerdekaan kita di tahun 1945. Jadi persatuan itu adalah amanah warisan dari orang tua kita, dari kakek nenek moyang kita, dari pendahulu kita bangsa Indonesia, sehingga itu menjadi salah satu di antara misi kita sebagai anak muda adalah persatuan. Terus ketika kita ngomongin persatuan, saya pengen menerjemahkan persatuan itu dari angle Al-Quran dan hadis, karena memang persepsi yang paling ideal itu adalah persepsi Al-Quran. Jadi kalau kita pengen ngebangun cara berpikir, pakai Al-Quran sebagai model berpikir kita. Tentunya kita harus belajar lebih dalam lagi nih, sampai terbangun persepsi Al-Quran. Nah, dalam persepsi Al-Quran, yang namanya persatuan itu tadi bukan satu organ atau organisasi, bukan satu model, bukan satu bentuk, tapi persatuan itu adalah satu hati. Justru keragaman bentuk itu ketika satu hati menjadi sebuah kekayaan. Dan itulah Islam. Sehingga kalau kita pengen ngelihat Islam dalam bentuk fisik, lihatlah keragaman para sahabat. Ada yang kaya raya, ada yang miskin, ada yang orang kota, ada orang kampung, badui. Ada yang terpelajar, ada yang budak, ada yang karakternya keras, ada yang lemah lembut. Apakah sebagian itu benar yang lain salah? Enggak, semuanya tepat. Dan ketika semuanya diwadahi dalam Islam, maka menunjukkan kesempurnaan Islam yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum, kalian. Di situ ada Abu Bakar yang lembut, di situ ada Umar yang keras, di situ ada Ali yang zuhud, di situ ada Utsman yang kayaknya hidupnya tuh kayak mewah gitu. Saya enggak mengatakan cinta dunia, tapi memang penampilannya menarik. Utsman juga enggak pernah pakai baju lecek. Tuh Utsman. Ali bajunya cuma dua helai, satu dicuci, satu dipakai. Yang satu ini nanti dicuci, yang lain dipakai kalau udah kering. Coba, beda banget kan? Terus kita mau ngikutin yang mana nih? Yang mana aja? Sambil menghargai yang lain. Ada teman, gua mah pengen kayak Utsman. Mangga, jangan bilang, cinta dunia lo. Enggak. Ada teman kita yang pengen, saya emang kayak Ali aja. Yang sederhana dan tidak sombong, rajin menabung misalnya. Ya udah, mangga aja. Kayak Ali, saya pengen kayak Abu Bakar. Kenapa? Gak mau ngambil gaji. Keren, jangan sampai kita udah ada orang gak mau ngambil gaji, dihujat, diomongin ini pencitraan segala macam. Ada yang kayak Umar menerima gaji, tetapi sewajarnya. Ada yang kaya, misalnya Umar bin Abdul Aziz. Ada yang kaya, macam-macam para sahabat. Ada yang muda, ada yang tua, ada yang malah sahabat-sahabat yang menghabiskan usianya dengan ilmu sampai gak menikah misalnya. Semua ini pilihan. Tetapi ada satu kesamaan di antara mereka. Hati mereka sama. Fa'allafa baina kulubikum fa'asbahtum bini'matihi, dengan nikmat ta'liful kulub, nikmat hati itu akhirnya ikhwana, jadilah mereka bersaudara. Ngelihat temannya tuh kayak ngelihat adiknya, kakaknya. Enggak ngelihat semua temannya, dilihat mantan, kan berat ya. Bisa ngelihat, oh mantan gua nih. Kayak ada sesuatu yang ganjel gitu di hatinya. Jangan. Walaupun enggak semua mantan itu musuh. Sebagian sih. Berat nih ngomongin mantan. Nah, jadi persatuan itu adalah satu hati. Ini menurut Al-Quran. Warobatna ala qulubihim, maka kami ikat hati mereka. Siapa mereka? Ashabul Kahfi. Anak-anak muda dengan latar belakang yang beda-beda. Ashabul Kahfi itu gak semuanya sama. Bukan dari satu apa komunitas terus tiba-tiba bikin gerakan. Enggak, mereka beda komunitas. Ada anak pejabat di situ teh. Ada anak orang biasa. Kalau bahasa kita dari berbagai macam permainan anak muda. Ternyata bisa melakukan kerja bareng. Kenapa? Karena warobatna ala qulubihim, kami ikat hati mereka. Baru idqamu faqalu rabbunallah. Setelah hatinya udah keikat, baru qamu. Qamu itu dalam bahasa kita bangkit. Idqamu faqalu, baru mereka bangkit dan meneriakkan slogan yang sama. Tapi tidak diawali dengan slogan, diawali dengan hati. Baru bangkit, qalu, mereka teriakkan slogan itu, Rabbunallah, Tuhan kita, kami adalah Allah. Lalu ketika ada masalah, mereka kompak gitu. Satu kata, tidak saling menyalahkan. Kenapa? Udah satu hati. Ini yang harus kita coba ramein lagi nih teman-teman. Belajar wihdatus syu'ur. Kalau gak bisa jadi hashtag karena susah bahasa Arabnya ya. Ini gimana nulisnya nih? Pakai in segala kan? Daripada gak jelas kan ya? Hashtag paling gak jelas tuh. Ya udah hashtagnya. Susah juga kalau one heart jadi kayak iklan ya. Apa aja deh. Hashtagin nih. Viralkan satu hati di antara bangsa Indonesia. Ini warisan dari Sumpah Pemuda. Nah itu sesi pertama tadi. Sekarang sesi kedua, saya pengen ngebahas gimana cara kita menjaga wihdatus syu'ur, hatinya bisa tetap satu. Gimana caranya kita membangun sebuah perasaan yang sama antara kita dengan saudara kita. Analoginya sederhana, analogi cowok-cewek aja. Gimana biar dia punya perasaan ke kita, caranya gimana? Gak tahu caranya? Pantesan ya, aduh. Wah, harus saya sharing juga nih rahasia-rahasia dulu. Caranya, kalau kita pengen bangkitin rasa sehati, ada dua. Pertama ro'fah, kedua rahmah. Ini konsep Al-Quran ya, nanti saya terjemahin. Pertama ro'fah, kedua rahmah. Apa ro'fah? Ro'fah itu peka. Gara-gara kepekaan inilah jadilah kita orangnya pengertian. Kalau kita gak punya kepekaan, gak pengertian. Peka gitu. Kalau telpon, jangan lama-lama. Kalau ini dalam analogi ya, jangan lakukan. Nanti saya disalahin lagi. Analogi doang nih. Kita peka, oh kayaknya dia lagi kurang sehat. Langsung datang-datang bawa panadol. Kayaknya dia masuk angin, datang bawa antangin. Peka. Oh dia romantis banget ya, orangnya peka banget, tahu banget saya lagi gimana. Kayak Nabi tuh peka banget sama Aisyah. Kalau Aisyah wajahnya udah humairah, kemerah-merahan, pasti Aisyah lagi malu. Sampai Nabi pekanya ke Aisyah, cara manggil aja Nabi peka. Aisyah lagi marah sama Aisyah lagi senang, itu beda manggilnya. Kalau Aisyah lagi senang, Aisyah tuh akan, kalau lagi senang tuh ngomongnya, Warabbi Muhammad, demi Tuhannya Muhammad. Kalau Aisyah lagi ngambek, Aisyah akan bilang, Warabbi Ibrahim, demi Tuhannya Ibrahim. Nabi tahu itu tuh. Makanya Aisyah pernah nanya Nabi gitu. Kalau orang sekarang manggilnya Bibi gitu ya. Abi kalau sekarang mah ya. Terlalu soleh, Abi. Papa lah. Yang ujung-ujung. Tadi semuanya pencitraan, ini yang benar nih. Yang kata Aisyah ke Rasulullah, "Yang kamu tahu enggak aku lagi kalau lagi ngambek atau lagi enggak ngambek?" "Tahu," kata Nabi. Gimana taunya? Nih Aisyah lagi ngetes kepekaan Nabi. Kata Nabi, kamu tuh kalau lagi senang sama aku, kamu akan bilang, Warabbi Muhammad, Warabbi Muhammad. Bisa artinya demi Tuhan Muhammad, bisa artinya alhamdulillah dalam bahasa yang lain. Tapi kalau kamu lagi ngambek, kamu akan bilang warabbi Ibrahim. Kalau Aisyah udah ngomongin warabbi Ibrahim, gak nyebut, padahal suaminya juga kan nabi kan. Kayak kita, suami kita tuh misalnya, suami kita, istri kita. Bahaya. Bahaya . Saya gak punya suami, semua punya istri. Tapi dia perempuan ya, bukan laki-laki. Nah, kalau istri kita, sebutlah istri kita itu misalnya pintar masak. Dia punya kayak brand cake gitu atau apalah, punya masakan yang khas. Sebutlah misalnya istri kita itu pintar masak dan punya warung padang. Kalau kita lagi seneng, kita akan bilang, ah ini kayak masakan mama nih. Gitu kan ya? Kalau kita lagi gak seneng, kita bilang, wah kayak masakan ibu saya nih. Nah, orang yang peka kayak gitu tuh. Nah, tinggal kita peka gak dengan saudara kita. Apa yang membuat dia bete, apa yang membuat dia gak nyaman, apa yang membuat dia tersinggung, apa yang membuat dia ilfil. Kepekaan, empati yang tinggi itulah yang menjaga persaudaraan. Sehingga ketika kita ngomong, ketika kita komen, ketika kita bertindak, ketika kita ngelakuin sesuatu, selalu berpikir dengan angle perasaan orang lain. Baik itu keluarga kita, tetangga kita, teman main kita, teman sekolah kita, beda sekolah, beda komunitas, apapun lah, bahkan beda agama sekalipun, kita jaga dari angle dia. Makanya Allah saking ngejaganya nih, Allah bilang, janganlah kalian mencela Tuhan-Tuhan mereka, sehingga mereka akan mencela Tuhan kalian tanpa mereka fahami. Beda agama kan? Yang satu muslim, yang satu non-muslim. Kita jaga, jangan sampai kita ngeledekin Tuhan mereka. Jangan sampai kita ngeledekin syariat mereka. Jangan sampai kita ngeledekin hal-hal yang sakral dalam persepsi mereka, dalam persepsi dan kepercayaan mereka. Ketika kita lakuin itu, nanti mereka pasti akan membalas, terjadilah perpecahan. Itu diajarkan di Al-Quran. Jangan kita ngeledekin Tuhan orang lain, nanti mereka akan balas ngeledekin Tuhan kita. Tapi kalau mereka yang ngeledekin Tuhan kita, ya udah, siapa yang paling baik, berarti dialah yang menunjukkan akhlak. Kalau kita mengklaim Islam adalah agama terbaik, tunjukkanlah akhlak kita lebih baik dari mereka, kan gitu. Jangan sampai kita mengklaim agama Islam itu agama terbaik, ternyata kita gak bisa nunjukin akhlak kita lebih baik dari orang lain. Berarti kita hanya kata-kata yang gak ada buktinya. Gak enak mau bilang omong kosong . Kata-kata yang gak ada buktinya nih. Islam terbaik, sunnah terbaik. Apa? Orang Islam tuh apa? Nabi itu akhlaknya uswatun hasanah. Tunjukin, dan itu amanah di dalam pundak, di atas pundak kita. Ketika kita mengaku sebagai muslim, berarti kita punya tanggung jawab menunjukkan keindahan Islam kepada manusia. Tanggung jawab. Kayak kita ngaku, saya sebagai orang Aceh, berarti saya mewakili orang Aceh. Kalau saya ngelakuin kesalahan, semua orang Aceh kena gara-gara saya. Saya orang Bandung, begitu saya ngelakuin kesalahan, ternyata orang Bandung gitu juga. Saya orang Islam, begitu saya melakukan kesalahan, orang pasti otomatis, walaupun sebetulnya gak semua orang Islam kayak gitu, tapi tetap gara-gara kita, nama Islam tercoreng. Bisa jadi yang mencoreng nama Islam kita sendiri. Sehingga kita jadi kayak punya tanggung jawab, amanah, saya harus lebih baik nih. Supaya orang tahu, oh memang Islam itu keren. Itu buktinya. Gitu. Hijrah, ngaji. Kita yang udah rajin ngaji, harusnya nunjukin bahwa akhlak kita lebih baik di depan orang tua daripada adik kakak kita yang belum ngaji. Sehingga orang akan mengatakan, benar emang ngaji itu bermanfaat. Ngaji itu emang baik, bagus, banyak kebaikannya. Buktinya si kak, si AA, buktinya si Ade misalnya. Tapi kalau pas udah habis ngaji, semua disalah-salahin neraka semua nih. Karena saya dulu pernah ngalami masa gitu. Wah neraka kamu. Apa, semua salah di mata saya. Cuma saya doang yang masuk surga nih. Semua orang masuk neraka, pulang ke rumah. Bapak, ini dosa besar nih. AA, manggilnya abang kalau orang Aceh. Abang saya itu tentara. Abang, abang tahu gak azab kubur kayak gimana? Ngomong-ngomong belum apa-apa udah ngomong azab kubur. Jahannam, berat. Belum basyiron, udah nazi. Jadi ngelompat gitu. Dibalik harusnya basyiron. Baru naziron. Naziron juga ada waktunya. Nabi Nuh itu baru ngomong naziron setelah 950 tahun berdakwah. Baru naziron. Awalnya basyiron. Buktinya coba baca surat Nuh. Wahai kaumku, minta ampun kepada Allah, maka Allah mengampuni. Basyiron apa naziron? Basyiron, berita gembira. Niscaya Allah akan mengampuni satu. Lalu Allah akan memberikan kepada kalian harta. Basyiron atau naziron? Kebun, air, keturunan. Semuanya basyiron. Setelah sekian banyak basyiran, 900 tahun kemudian baru, ya Allah hancurkanlah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat-Mu sehancur-hancurnya. Kapan ngomong kayak gitu? 900 tahun lebih, dak kita mah baru sekali dibantah langsung, hancurkan ya Allah. Belum 900 tahun. Memang kita gak akan hidup sampai 900 tahun. Tapi setidaknya coba dulu deh, kalau ketemu sama teman, ngaji yuk, kayaknya seru juga tuh habis ngaji kita ngopi. Jangan, ngaji yuk, kalau gak ngaji lo masuk neraka. Berat, belum apa-apa udah neraka. Baru salah dikit, neraka. Walaupun mungkin benar, cuman kurang tepat. Sehingga benar dan tepat ini harus jaga perasaan orang lain. Makanya Nabi itu ngejaga banget perasaan orang. Ra'fah bil mu'minina ra'ufun rahim. Itu sifat Nabi. Orang yang sangat ra'fah, jaga perasaan. Saking jaga perasaan, Nabi itu selalu mencari persamaan biar gak ada gap. Ketemu dengan para penggembala ternak, Nabi ngomongin, tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali pasti pernah menggembala ternak. Oh gitu ya Nabi. Ya kalau gitu profesi penggembala ternak keren dong. Keren. Coba cari persamaan kan. Terus ngomong lagi, ketemu sama orang miskin yang makan roti keras, namanya Qadid. Rotinya keras, kalau mau dimakan dicelupin dulu ke air, rendam, baru bisa dimakan. Pas Nabi duduk di antara mereka, mereka gak enak hati. Aduh, gak enak nih mau ngidangin yang kayak gini ke Nabi. Kan Nabi orang yang mulia, masa kita hidangin roti yang keras, disembunyiin, ada sumput aja gitu. Akhirnya kata Nabi, saya itu anak seorang perempuan yang biasa makan Qadid. Oh gitu ya Nabi, yaudah yuk kita makan bareng. Makan bareng. Jadi terbiasa makan Qadid. Dari ibunya juga ditunjukin. Ketemu dengan orang miskin, ya Allah hidupkan saya sebagai orang miskin. Matikan saya sebagai orang miskin. Bangkitkan saya bersama orang miskin. Tapi jujur ya doanya, kadang-kadang kita kayak basa-basi gitu, ternyata terjadi, ya Allah kok gitu banget sih. Basa-basi doanya. Kalau Nabi mah jujur, emang siap dengan konsekuensi doa itu. Saya kira doa itu kayaknya satu-satunya doa Nabi yang susah diamalkan. Ada yang pernah ngamalin? Dan saya juga yang ceramah gak berani. Paling doa, ya Allah, rezeki yang halal, yang tayyib, yang berlimpah. Gak ada. Berani, ya Allah, hidupkan saya sebagai orang miskin. Malam, sepertiga malam, lagi hujan, lagi baper berat. Coba doain itu kalau berani. Satu-satunya doa yang kita berharap gak dikabulkan, ya Allah jangan dikabulkan, cuma basa-basi doang misalnya, itu bahaya. Ketemu orang miskin, Nabi ngomong kayak gitu. Ketemu sama orang kaya, Nabi akan bicara tentang sebaik-baik pekerjaan adalah berdagang. Coba. Jadi semua orang itu jadi happy gitu kalau ketemu Nabi. Ada aja pembicaraan yang sama mereka. Walaupun kadang-kadang Nabi kayak iseng gitu, gak gedain doang. Tapi tetap dibesarkan hatinya dan motivasi. Nabi, kata seorang nenek-nenek, Nabi kan udah pernah ke surga, ngelihat saya gak di surga? Enggak tuh, gak ngelihat nenek-nenek kayak ibu di sana. Gitu. Sebelum dia nangis, daripada dia antar nangis unfollow kan. Wah, jangan deh. Langsung Nabi bilang, karena ibu nanti di surga akan muda lagi. Oh Nabi, selfie. Dicari sesuatu yang selalu bikin orang happy. Duduk sama Ali makan. Ali kan gitu ya, mau godain Nabi dibalas. Ini menunjukkan zakat, cerdasnya Nabi itu. Makan, tulang-tulangnya ditaruh di tempat Nabi semuanya. Kayak makan ayam gitu atau ikan, pokoknya tulangnya ditaruh tempat Nabi. Pas sudah selesai makan, Ali bilang, ah Nabi makannya paling banyak tuh, tulangnya numpuk, kata Ali. Kata Nabi, ah Ali tulang-tulangnya juga dihabisin. Wah, lebih ngeri daripada Nabi. Nabi tulangnya masih disisain, Ali tulangnya dihabisin. Oh iya. Coba, Ali itu terkenal sahabat cerdas loh, tapi masih kalah cerdas sama Nabi. Tapi kan ledek-ledekan ya, jadi kita sama teman supaya akrab bisa kayak gitu, selama tidak sara, gak terlalu kepribadi, jangan pakai kata-kata je lah, kasihan ya. Udah aja, statusnya titik-titik gitu doang, gak usah sampai jelas gitu teh. Menjaga perasaan, saya jaga banget perasaan kalau di caption tuh. Makanya teman-teman kalau yang memperhatikan, caption saya tuh berganti dalam hitungan menit. Posting, aduh. Kayaknya ada yang salah ngomong nih, langsung ganti caption. Kenapa? Takut ada yang tersinggung, takut ada yang... Ini namanya ra'fah. Menjaga jangan sampai menyinggung orang lain. Bukan labil itu teh. Dikit sih. Apalagi kalau lagi nulis caption, abis dimarahin istri kan, itu paling sering ganti tuh. Jadi teman-teman kalau ngelihat saya captionnya gonta-ganti, Ustadz abis dimarahin istri ya. Labil. Kenapa? Menjaga perasaan. Aduh kalau saya ngomong gini ntar gimana ya perasaan dia. Itu harusnya yang kita coba fokus kalau pengen jaga persatuan. Kan kita sering ngelihat di sosmed, orang-orang kadang-kadang komen, gak menjaga perasaan orang yang membaca kan. Udah di tempat umum. Padahal Nabi kalau mau negur sahabat, gak mau negur tempat umum. Pasti japri kalau gak DM. Gak mungkin Nabi ngeposting teguran. Kecuali sifatnya mungkar. Ini bedain antara fahsya sama mungkar ya. Kenapa kemarin saya posting masalah akun fake? Karena itu bukan lagi fahsya. Itu sudah mungkar. Kalau fahsya, aib. Maka saya gak akan pernah posting. Menjaga siapa yang menutupi aib saudaranya, nanti Allah tutupi aibnya di akhirat. Itu kaidah hadis. Tapi kalau udah mungkar, kewajiban kita untuk mensyiarkan supaya tidak ada korban. Kalau teman-teman ada yang berpikir, Ustaz udah sabar aja deh, ini bukan bab sabar, bab kemungkaran. Dan kemungkaran, nahi mungkar, dicegah. Kayak misalnya kita punya teman atau pembantu yang sering nih. Pembantu misalnya aibnya sebutlah, maaf, dia ada penyakit sedikit dengan aroma tubuhnya. Itu gak usah diomongin ke orang lain. Jangan pekerjain dia, bau badan misalnya. Jangan, itu aib. Tapi kalau dia masalahnya adalah nyuri barang, itu bukan aib, itu mungkar. Sehingga kalau ada teman kita mau mempekerjakan dia di rumahnya, terus konsultasi dulu sama kita yang pernah mempekerjakan dia, boleh membuka aib itu. Dan ini termasuk ghibah yang dibolehkan. Ghibah, tapi boleh. Karena ghibah juga ada yang boleh, ada yang enggak kan. Dusta juga sama kan, bohong yang dibolehkan dengan bohong yang tidak dibolehkan. Secara umum gak boleh, tapi ada 3 kondisi yang dibolehkan. Ghibah juga kayak gitu. Ghibah tentang kemungkaran. Oh, dulu dia pas kerja di rumah saya pernah ngambil barang, uang warna receh habis aja pokoknya. Pas pulang saya perhatiin baju saya banyak yang hilang. Setiap nyuci baju ngambil satu, nyuci baju ngambil satu. Akhirnya pas pulang jadi satu, datang-datang satu apa ransel kecil, pulang 2 koper. Bisa jadi kayak gitu. Terus kita kasih tahu ke orang lain, apakah kita menggibah? Ya, tapi gibah yang dibolehkan dalam syariat. Adapun kalau kesalahannya bukan mungkar, yang gak merugikan orang lain, cukup DM. Apalagi belum tentu itu salah, cuman versi kita salah. Nah kan berarti masih masih relatif ya, belum pasti. Maka DM, japri. Nabi kalau ada sahabat yang ngelakuin kesalahan yang gak ngerugiin orang lain, Nabi akan bicara secara umum atau langsung ke orangnya secara pribadi. Contoh secara umum gini, ada sahabat yang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pernah datang bawa buku ditulis sama orang Yahudi. Isinya cerita-cerita mitos, fiksi lah. Jadi buku fiksi, cerita gitu, cerpen, novel-novel fiksi, dibawa sama Umar. Kata Umar, Rasul, ini ada buku cerita bagus banget loh, Rasul mau baca, kata Umar. Cuman di dalam cerita itu banyak kekeliruan. Kan orang Yahudi suka hiperbola dalam cerita. Hal yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Kan suka gitu orang Yahudi. Makanya buku itu bahaya, bisa membahayakan imannya Umar. Pas Nabi baca cerita itu, langsung Nabi mengambil air, gak disobek sama Nabi, bukan dibakar. Ambil air, tintanya dihapus. Udah gitu Nabi mengatakan, sesungguhnya di dalam Al-Quran banyak kisah-kisah yang bermanfaat, yang baik, yang penuh makna. Umar diam. Kemudian ketika udah ngumpul di antara orang banyak, maka Nabi SAW mengatakan, wahai kaum muslimin, Al-Quran adalah sebaik-baik bacaan. Bacalah dia, tadaburi, di dalamnya ada kisah-kisah teladan. Nabi gak mengatakan, jangan kayak Umar tuh, tadi bawa CD-CD yang aneh-aneh, saya juga nontonnya, pokoknya 18 apa gitu. Gak ngomongin kayak gitu ya, ini aib. Sehingga Nabi, loh kenapa kita jadi tahu? Karena beliau Nabi. Sehingga jadilah itu sebuah kisah yang kita baca. Kalau Nabi itu bukan seorang utusan Allah, mungkin itu akan jadi cerita cuma mereka berdua yang tahu. Ini namanya menjaga perasaan. Kalau kita ngomong, jaga perasaan, peka. Wah, ini kayaknya ada yang salah ngomong nih. Ini kayaknya dia gak nyaman nih. Ini kayaknya ngerti banget pengertian. Dan itu bikin orang langsung sehati tuh. Kan itu analogi orang yang lagi PDKT kan. Pengertian banget. Kamu lagi ini ya, kok kamu tahu sih? Sehati. Seorang ibu ke anaknya, saya sering cerita, pokoknya kalau rambut saya udah panjang, ibu saya pasti telepon. Bang, rambutnya udah panjang ya? Ya mak, potong, kata mak saya, langsung potong. Kenapa? Ternyata ibu saya kayak ada kepekaan seorang ibu kan ke anaknya. Bang, lagi sakit ya? Ya mak. Ya udah jaga kesehatan ya? Ya mak, gitu. Di Mesir sama di Indonesia, sampai kayak apa connect gitu. Kenapa? Karena udah sehati. Gitu juga kita kepada sesama saudara kita. Ke orang tua jaga perasaan, kayaknya Mak ini pasti gak senang kalau saya ngomong kayak gini. Jaga, jangan sampai menyinggung orang tua, menyinggung ayah, ibu, saudara, tetangga, teman. Termasuk jangan sampai menyinggung mantan. Walaupun dia sering nyinggung kita sih, cuman ya jangan dibalas lah ya. Diomongin aja di tempat umum, kan gak tahu siapa mantan kan ya. Gak ada. Gak ada sedikit. Oke. Serius banget sih dengerin bab mantan. Ro'fah, jaga perasaan. Kayak misalnya parkir. Ini kalau saya parkir gini ntar orang bisa keluar gak? Mikir. Bukan cuma yang penting saya udah dapat tempat, terserah orang lain. Gak gitu. Ini kalau saya duduk kayak gini ntar dia gimana ya? Sampai saking menjaga perasaannya, kata Nabi, berhias dan pakailah parfum yang baik kalau kita datang ke masjid. Salah satunya masjid sih, karena masjid itu tempat orang ngumpul. Kenapa? Biar gak mengganggu saudara kita di sebelah. Terutama bersiwak. Bersiwak itu dalam bahasa kita bersihin gigi. Kenapa? Jangan sampai kita baca doa saking semangatnya ya, sebelah langsung. Kenapa dia gak baca doa? Tahan nafas. Berarti kita gak menjaga perasaan orang. Jaga banget perasaan orang. Yang sering terjadi saking Nabi itu ra'fah, sampai orang yang gak ra'fah sama beliau lalu diajarkan oleh Allah. Saya pernah cerita yang surat Al-Ahzab, orang-orang bertamu ke rumah Nabi, terus gak pulang-pulang kan. Nabi saking menjaga perasaan mereka, Nabi gak enak mau ngomong, pulang dong, saya udah kemalaman nih. Gak enak, diem aja. Kalau seandainya di rumah Nabi ada jam dinding, pasti Nabi udah bolak-balik lihat jam dinding. Cuman gak ngeliat kemana, gak ada jam juga. Cuman diem aja, ada yang nanya, Nabi jawab sesingkat mungkin supaya mereka faham. Ternyata mereka gak ra'fah, gak ngerti. Gak pengertian kepada Nabi. Dan Nabi mah pengertian kepada mereka. Sampai akhirnya Allah pun mengajarkan. Ini termasuk diantara ayat-ayat etika. Ayat-ayat etika tuh banyak banget teman-teman. Makanya coba teman-teman, kalau misalnya ada yang iseng-iseng berpahala, kumpulin ayat-ayat etika di dalam Al-Quran. Itu bisa lebih satu juz loh. Kumpulin ayat-ayat etika. Gimana begini, gimana cara ini, gimana cara itu, menjaga perasaan orang lain. Itu lebih satu juz ayat etika doang. Saking seringnya Allah ngebahas etika. Salah satunya ayat tersebut. Karena Nabi gak enak mau ngomong, sahabat juga gak ngeh. Akhirnya setelah sekian lama Nabi sabar. Ya Allah, ini gimana cara ngasih taunya. Allah yang ngasih tahu. Nanti di rumah, coba buka surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 53. Di situ Allah mengatakan, faida ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadis. Kalau kalian datang ke rumah Nabi disuruh makan, makanlah. Kalau udah selesai makan, maka bubarlah, jangan bicara terus, jangan diskusi panjang karena itu mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai turun ayat kayak gitu coba. Nabi enggak enak. Begitu turun ayatnya, alhamdulillah dalam hati Nabi mah. Sahabat, ini udah turun ayat. Masya Allah, ayatnya gimana ya Rasulullah? Kalau kalian udah selesai makan, pulang gitu. Oh gitu, astagfirullahaladzim, pulang aja bubar. Kan Nabi itu gak boleh menyembunyikan ayat ya. Wala talbisul haq kan, wala taktumul haq. Janganlah kalian menyembunyikan kebenaran. Karena Nabi gak boleh menyembunyikan kebenaran, maka Nabi terpaksa baca. Itu juga dengan gak enak baca ayatnya tuh. Duh maaf ya, ayatnya gitu, bukan salah saya loh. Ya Allah yang gitu, seolah-olah tuh gitu coba. Saking ngejaga perasa, gak apa-apa Rasulullah, emang Allah yang maha tahu isi hati dan maha tahu tentang keadaan yang terbaik. Yaudah maaf ya Rasul, udah gak ada lagi. Satu. Ada lagi ayat lain di surat Al-Mujadilah, bab curhat. Itu yang curhat ke Nabi, DM-nya itu banyak banget sampai gak kebuka sama Nabi. Saking banyak, kan karena udah banyak banget yang japri, yang DM ke Nabi gak dibalas, ngambek. Kamu Nabi gak sih? Kok sampai gitu-gitu marah-marah? Nabi kok gak dibalas DM saya udah berkali-kali loh. Nabi japri saya kok gak dibalas, cuma diri doang. Wah banyak komplainnya. Komplain Ustaz. Gak Nabi nih. Akhirnya Allah kasih ayat di surat Al-Mujadilah, surat curhat. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian pengen curhat sama Nabi nih ya ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Wahai orang yang beriman, kalau kalian pengen curhat sama Nabi, sedekah dulu, bahasa kita bayar. Coba, sampai disuruh bayar. Tapi ini ayat termasuk ayat yang mansukh. Arti mansukh sudah dihapus syariatnya, masih ada ayatnya. Kenapa ayatnya masih ada tapi syariatnya udah gak ada? Supaya jadi pelajaran buat kita. Ternyata pernah ada yang kayak gitu-gitu juga di zaman Nabi. Lihat surat Al-Mujadilah nanti di rumah ayat 12. Wahai orang yang beriman, kalau kalian pengen najai tumur rasul, pengen curhat sama Nabi, fakat dimubayna yadai najwakum sodakoh. Bayar dulu. Nabi bingung. Wah, disuruh bayar. Ini berapa ya apa tarifnya? Nabi tanya ke Ali. Ali, menurut kamu kira-kira bayaran untuk curhat berapa ya? Kata Ali, 2 genggam padi. 2 genggam gandum, 2 genggam beras. Kata Nabi, ah kamu mah zuhud banget sih, segitu doang murah. Akhirnya ditetapkanlah sekian-sekian untuk bayar kalau pengen curhat, ngasih dulu. Gara-gara itu akhirnya berkuranglah orang yang DM. Berkuranglah orang yang ngejapri Nabi. Sehingga Nabi jadi lebih leluasa dalam dakwahnya. Karena udah terlalu banyak, jangankan Nabi ya, Ustadz aja bisa dikejar dengan curhatan yang panjang lebar. Di scroll juga gak selesai-selesai kan. Gimana ngejawabnya nih, baca juga gak akan selesai. Saking panjangnya curhat. Ternyata Ustadz ngalamin kayak gitu, apalagi Nabi yang dicintai lebih daripada Ustadz, yang diharapin lebih daripada Ustadz. Pasti kebayanglah Nabi itu riuh banget tuh dengan curhat-curhatan umatnya. Akhirnya Allah ngebelain, kalau kalian pengen curhat bayar dulu. Karena banyak curhat gak penting-penting juga sih. Standar pertanyaannya, Nabi saya lagi galau gimana ya? Gitu doang sih masalahnya. Padahal udah tahu jawabannya, banyak istighfar, banyak sholawat, banyak sholat kan ya. Cuman pengen dengar aja langsung dari Nabi. Padahal sama aja. Sampai akhirnya Allah mengatakan sedekah, bayar. Setelah berkurang orang yang curhat sama Nabi gara-gara disuruh bayar, baru kemudian ayat ini dihapus. Ya udah sekarang gak perlu bayar lagi. Makanya dalam istilah tafsir, ada ayat-ayat nasikh, ada ayat-ayat mansukh. Ada ayat yang menghapus, ada ayat yang dihapus. Ayatnya ada, tapi hukumnya udah gak boleh diamalkan. Ini teman-teman, etika menjaga perasaan. Termasuk ada juga nanti ayat jaga perasaan Nabi kalau lagi manggil Nabi. Ada orang teriak-teriak dari belakang, dari luar. Ya Muhammad, ya Muhammad. Sahabat kemudian kayak mau mukul gitu. Kamu sama Nabi gak sopan, turun ayat. Rendahkanlah suara kalian, janganlah memanggil Nabi dari balik dinding. Maksudnya gak sopan. Gak menjaga perasaan Nabi. Sampai Nabi kaget, lagi duduk kaget gitu. Suaranya kencang banget. Kayak lagi ada kebakaran atau lagi ada apa gitu. Nah ini namanya ra'fah, menjaga perasaan. Itu yang coba kita lakukan teman-teman kalau mau mewarisi persatuan. Jaga perasaan. Karena kalau hati udah terjaga, insya Allah yang lain mudah. Ra'fah. Yang kedua, rahmah. Apa itu rahmah? Rahmah itu artinya pengen menyenangkan. Pengen ngasih. Kalau Rafa gak pengen ngerepotin, kalau Rahma pengen nyenengin. Salah satu cara menyenangkan hati orang lain adalah misalnya kata Nabi, tabassumuka liwajhi akhika falaka sadaqah. Kalau kamu tersenyum ke arah wajah saudaramu, kamu dapat pahala sedekah. Berarti kalau kita mau menjaga persatuan, belajar menghadiahkan senyum. Membiasakan senyum. Coba perhatiin aja di jalan. Kalau kita saling pelotot-pelototan, apa yang terjadi kan? Tapi kalau ada sesuatu terjadi di jalan, berpapasan, disenyumin, orang yang tadi mau melotot gak jadi. Berubah kan? Dan saya pernah kayak gitu. Sayanya yang melotot. Disenyumin, aduh jadi malu ya Ustaz masa melotot. Ya gitu. Atau sebaliknya pas ada orang yang marah-marah sama saya bapak-bapak tuh. Nyalip dari kiri, saya gak ngelihat karena dia nyalip tiba-tiba dari kiri. Oleng gitu kan, karena sempit di sebelah kiri teh. Marah-marah, kamu segala macam. Salah saya apa pak? Kamu bawa motor gak ngasih jalan buat orang lain. Ya pak, maaf kalau saya salah. Ya udah, di mana tinggalnya? Udah kenalan. Oh ini Ustadz Hanan. Udah berubah. Dari awalnya marah-marah, jadinya pengen selfie. Ada yang kayak gitu. Lewat apa? Lewat senyum. Memang gak gampang teman-teman. Saya gak mengatakan ini berarti saya udah sempurna ya. Jangan dituntut Ustadz Hanan tuh harus sempurna kayak diomongin. Enggak. Toh Nabi juga kadang-kadang melakukan kekeliruan walaupun bukan kesalahan. Apalagi sekedar Ustadz. Tapi bedanya orang soleh sama orang gak soleh, orang soleh itu kalau ngelakuin kesalahan bisa memperbaiki. Dinasehatin, oh ya saya salah, perbaiki. Jangan berharap orang soleh itu suci. Enggak, dia manusia bukan malaikat. Malaikat ada kadang-kadang salah faham. Walaupun kesalahpahaman malaikat itu kemudian Allah perbaiki. Banyak kasus-kasus kayak gitu. Intinya senangkan hati orang. Itu rahmah. Paling gampang hadiahin senyum deh. Kata Nabi, tahadu tahabu. Saling berhadiahlah kalian, maka kalian saling mencintai. Ini cara menjaga persatuan atau membangkitkan semangat bersatu. Saling berhadiah. Jadikan program hidup kita, pengen ngehadiahin temen. Minimal hadiahnya apa? Senyum. Minimal hadiahnya apa? Qaulun ma'ruf sadaqah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Sururun tudkhiluhu fi qulubil mu'minin. Amal yang paling disukai Allah adalah membahagiakan hati orang lain. Allah suka banget tuh. Terutama hati keluarga, orang tua, pasangan. Menghadiahkan dengan kata-kata yang menyenangkan hati. Mama cantik banget sih, Mah. Ah, itu langsung benar-benar sedekah pagi-pagi. Jadi kalau misalnya kita pagi-pagi pengen sedekah, puji istri kita yang udah punya. Yang belum, di list aja dulu puji-pujiannya. Tulis di buku, di note ya, tulis. Nanti kalau saya udah punya istri, saya bakalan kayak gini gitu. Ternyata belum juga, tulis lagi. Jadi makin lama menjomblo, kosakata gombal makin banyak. Sehingga begitu nikah, karena udah saking matangnya, romantis banget. Saking matangnya. Ada sisi positifnya juga sih menurut saya. Jalan, pokoknya yang menyenangin deh. Yang diomongin tuh yang menyenangkan. Jangan, mah, dituntut ini, dituntut itu. Agak berat sih, istri juga ke suami kayak gitu. Senangkan hatinya. Maka engkau akan dapatkan lebih dari itu. Bujuk hati, ta'liful qulub. Hadiah senyum, hadiah kata-kata, hadiah benda, barang, segala macam. Tahadu tahabu. Saling berhadiahlah kalian. Maka kalian akan saling mencintai. Wihdatu syu'ur, satu perasaan. Dan hadiah tidak harus selalu dalam bentuk barang berharga. Kalau di jalan, menghadiahkan space. Duh, kayaknya nih saya, biar orang dapat tempat, misalnya di jalan lagi berhenti di lampu merah ya. Ternyata, atau lagi pas-pasan di persimpangan, di perempatan jalan, dulu-duluan gitu kan, hadiahin orang untuk 1 menit, 2 menit, dia duluan daripada kita. Gak sampai 1 menit dah, beberapa detik doang, hadiah jalan. Enggak, duluan. Nah ini hadiah nih, ini rahmah. Nabi itu kayak gitu banget teman-teman. Makanya coba kita belajar untuk mengamalkan dua hal ini, yaitu fa'allafa baina qulubikum wa rabatna ala qulubihim. Belajar menyatukan hati di antara orang beriman, secara lebih khusus lagi di antara bangsa Indonesia, secara lebih khusus lagi di antara warga Bandung, dengan dua hal tadi. Satu, jaga perasaan orang. Berpikir dan merasalah dengan angle orang lain, jangan angle kita. Kalau angle kita kadang-kadang jadi egois, subjektif, kaku. Kalau kita ngomong tentang orang lain, kira-kira dia gimana ya dengan ucapan kayak gini. Berarti kita harus perbaiki sampai ucapan kita gak menyakiti dia. Kedua, rahmah. Berusaha untuk ngasih kebaikan buat orang lain yang menyenangkan hatinya. Minimal banget senyum. Ada masalah, senyumin. Kalau salah lagi, ya udah perbaiki. Karena kita manusia, kadang gak bisa langsung sekaligus sempurna. Tapi kita minimal ada niat untuk memperbaiki, menjadi lebih baik. Berusaha terus, kayak di masjid, pas keluar nanti. Pasti gak nyaman. Pas kita datang, kita ngeliat ada orang yang berdiri di atas sendal kita. Nah, sendal baru beli tadi sore ya. Langsung diinjak sama teman kita atau orang yang kita gak kenal. Pas diinjak, kan budaya orang Indonesia bagus ya. Ah, maaf, itu sendal saya yang diinjak. Kita yang benar, kita yang minta maaf kan bagus tuh. Oh iya, maaf, gak sengaja. Ya udah, gak apa-apa, tinggal diusap gitu. Belajar senyum dulu. Ya udah, gak apa-apa, diganti aja yang baru. Gitu. Senyum. Mudah-mudahan senyum, makin kita rajin mengaji, makin kita rajin tersenyum. Karena Nabi SAW itu, orang yang senyumnya selalu menyenangkan hati orang lain. Ketemu Nabi, senyum aja Nabi. Oh alhamdulillah, orang yang tadinya marah gak jadi marah sama Nabi. Pengen mukul Nabi, pengen nyakitin Nabi, malah jadi sayang dan pengen ngebelain Nabi karena senyum. Walaupun kadang memang butuh ketegasan terhadap sesuatu kemungkaran. Lagi-lagi tadi bedain antara mana fahsya, mana mungkar. Kalau fahsya, kesalahan yang gak ganggu orang lain, jadi aib pribadi, itu ditutupin, jangan dibongkar. Tapi kalau mungkar, kesalahan yang merugikan orang lain, dan itu harus dibongkar. Supaya tidak berjatuhan korban yang lain. Mudah-mudahan ini menjadi semangat buat kita. Kita ini bangsa yang besar, bangsa yang pernah bisa menaklukkan penjajah hanya dengan bambu runcing. Bangsa yang bertahan 350 tahun dalam jajahan tapi gak pernah menyerah. Kita ini, nenek moyang kita itu pejuang loh teman-teman. Sehingga jangan sampai kita kehilangan darah dan gen pejuang itu dalam diri kita. Tetap melanjutkan perjuangan walaupun dengan model yang berbeda. Buat saya, orang yang keren itu bukan orang yang banyak komen, bukan orang yang mengkritisi orang lain. Orang yang keren itu orang yang fokus dengan karyanya. Ayo kita berkarya. Masing-masing kita punya potensi. Saya sebagai ustadz, ya saya berkarya lewat dakwah. Teman-teman ada yang misalnya anak sains, berkarya dengan penemuan-penemuan yang ilmiah. Teman-teman ada yang pengusaha, berkarya dengan finansialnya untuk membantu orang lain. Teman-teman apapun, berkarya dengan karya-karya yang membangun dan positif, sehingga insya Allah kita menjadi pejuang-pejuang warisan nenek moyang kita dengan konsep yang baru. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kata-kata yang keliru. Barakallahu.